tapi mimbab takzir saja, apa, memberikan hukuman terhadap mereka. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Saya Supri dari Cibinong. Silakan Pak Supri. Saya di sini sedang mengikuti pendidikan. Di sini kan suka ada yasinan dan semua apa semua siswa diharuskan mengikuti yasinan tersebut. Saya itu harus bagaimana gitu, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Yasin boleh dan bagus dan masuk dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa membaca Al-Quran itu ditulis setiap hurufnya 10. Ya. Akan tetapi masalahnya mengkhususkan yasinan pada hari-hari tertentu, seperti malam Jumat atau pada ya upacara-upacara tertentu atau ritual-ritual tertentu yang tidak ada dalilnya. Ya, maka seperti ini butuh kepada pendalilan, dalil dari syariat kita yang mulia. Karena yang harus difahami ya akhal Islam bahwa hadis-hadis tentang masalah keutamaan yasin kebanyakan adalah hadis-hadis yang palsu. Demikian pula hadis-hadis yang dhaif. Silakan antum rujuk ya. Kitab Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengenai kedhaifan hadis-hadis yasin. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat untuk yang pertama dari pendengar kita. Ustadz barakallahu fik, saya minta nasihat dari Ustadz apa yang harus kami lakukan. Sudah sepekan ini ibu mertua kami atau orang tua mertua kami telah bersumpah tidak meridhoi kami dan suami kalau tidak mengikuti apa yang mereka ikuti dari madhabnya. Sementara yang kami ketahui bahwa ibadah mereka hanya berdasarkan pada parukunan dan primbon ibadah yang mungkin itu saja, silakan. Pertama, ikhwatul Islam, mentaati orang tua adalah hukumnya wajib selama tidak bertentangan dengan syariat kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau mereka sudah memerintahkan kepada perkara yang terlarang dalam syariat, maka tidak ada ketaatan untuk mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita lihat dulu ya, apabila ibadah mereka tersebut bertentangan dengan syariat alias bid'ah, tidak ada asal usulnya dari syariat kita ini yang mulia, maka tetap kewajiban anti adalah bersabar di atas sunnah dan tidak melaksanakan bid'ah-bid'ah itu. Maka sumpah serapah mereka dan sumpah mereka tidak meridhai tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba lihat seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala ia masuk Islam dan ibunya tidak ridha dan ia bersumpah akan tidak mau makan dan tidak mau minum. Ya, sampai Sa'ad mau masuk kembali kepada agama mereka, Sa'ad tetap tidak mau mentaati perintah ibunya. Ya, sampai kemudian kata Sa'ad, wahai ibu, kalau engkau mempunyai 100 nyawa dan setiapnya itu hilang satu demi satu, aku tidak akan tinggalkan agama yang hak ini. Jadi masalah ini, kalau memang ternyata ibu anti itu tahu, ya, atau anti tahu bahwa ibu anti di atas agama yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jelas bid'ahnya, tetap tidak boleh kita taati. Adapun sumpah dia tidak akan didengar oleh Allah. Nah. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Abu Yunus di Bogor. Ustaz, saya sering menjumpai perbincangan di antara ikhwah yang sering menyatakan para pelaku bid'ah yang diantaranya adalah keluarga atau anggota keluarganya sendiri yang disebut sebagai langsung sebagai ahli bid'ah atau mubtadiyah. Nah, bagaimana nasihat antum untuk ikhwah-ikhwah yang di dalam pembicaraannya sering mengobral mubtadiyah atau ahli bid'ah? Demikian. Yang pertama, akhul Islam, membicarakan seseorang karena kebid'ahan yang dia lakukan secara terang-terangan itu boleh-boleh saja pada asalnya. Sebagaimana daru para sahabat ya, membicarakan seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah tidak melarang mereka karena memang jelas dia terang-terangan dalam berbuat kebid'ahannya. Yang kedua, seorang penuntut ilmu janganlah menyibukkan untuk ya